Kalau misalkan Anda sebagai pelaku ini kira-kira bagaimana? Tentu akan kaget bukan kepala. Kemana uang yang sudah saya tabung selama ini kok habis? Mungkin bisa gila. Mungkin juga bunuh diri. Mungkin juga melakukan hal-hal yang lain, ma'asyarul muslimin. Tetapi perlu kita ketahui bersama, ma'asyarul muslimin, ini baru terjadi di dunia. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dengan yang lebih baik kalau itu terjadi di dunia. Tapi yang menjadi masalah kalau itu terjadi di akhiratnya apa? Nanti banyak orang sebagaimana disebutkan dalam Az-Zumar 47. Banyak orang kaget. Yang kagetnya itu jauh lebih besar daripada orang yang menabung setiap hari uang untuk berangkat haji, rupanya saldonya nol. Banyak orang merasa, aku dulu sudah berinfak sekian dan sekian, aku sudah melakukan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah sunnah sekian dan sekian, aku sudah haji, umroh dan melakukan banyak kebaikan. Tetapi ketika dia dihukum, bukan dihukum, dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mendapati sedikit pun dalam saldonya tabungan amal soleh, ma'asyirul muslimin. Allah ta'ala berfirman dalam ayat 47 surat Az-Zumar, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَى لَهُمْ, dan tampak bagi mereka, minallahi, dari Allah, berupa hukuman, berupa siksaan, ancaman, malam yakunu yahtasibun, yang dahulu belum pernah mereka perkirakan sama sekali. Hal yang serupa difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Ghashiyah 3 dan 4. Allah berfirman, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Amilah, jiwa ini amilah beramal, nasibah bahkan capek dalam amalnya itu, bersungguh-sungguh bercapek-capek melakukan amal soleh, tasla narun hamiyah, tetapi dia hanya masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pembahasan kita, ma'asyiral muslimin, siang hari ini pada khutbah Jumat ini adalah dosa-dosa yang menghapuskan amal soleh kita. Jangan sampai kita melakukan banyak amal soleh, kita menganggap amal soleh sudah kita banyak, tapi rupanya karena kita melakukan satu dosa habis semua amal soleh kita. Salah satu contohnya adalah syirik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang syirik ini, dan firman ini beliau sabdakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, bukan manusia biasa seperti kita. Dalam surat Az-Zumar 65 Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada para nabi sebelum kamu. Apa wahyunya, ma'asyiral muslimin? La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amalu, pasti terhapus semua amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu tergolong orang-orang yang merugi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amalnya banyak, yang sedekahnya sampai 2 lembah kambing penuh diberikan, salat malamnya sampai bengkak kaki beliau. Tetapi kalau berbuat syirik, la yahbatanna amalu, pasti terhapus semua amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu tergolong orang-orang yang merugi. Jangan karena alasan tidak tahu maka kita melakukan kesyirikan, ma'asyiral muslimin. Tidak dimaklumi dan tidak diberi udzur oleh Allah Ta'ala. Karena kita diwajibkan belajar amal, belajar ilmu syar'i. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Jadi jangan dikira nanti panjenengan dimaafkan Allah dengan alasan aku enggak tahu. Enggak. Sampean sudah diperintahkan untuk belajar, ada banyak pengajian, kenapa enggak ikut di situ? Kecuali kalau misalkan ada seseorang hidup di atas pegunungan, gak ngerti apa-apa, gak ada ilmu misalnya, gak ada akses internet, gak ada radio, mungkin dimaklumi. Tetapi ketika kita hidup di lingkungan seperti ini, di kota besar, banyak masjid, banyak kajian, banyak radio, banyak ilmu kita dapatkan dari YouTube, dari internet, tetapi kita masih gak mau belajar juga, kemudian kita melakukan dosa yang itu adalah syirik, habis semua amal kita, kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Maidah 72 ma'asyiral muslimin, Nabi Isa berkata sebagaimana dihikayatkan Allah taala, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapapun berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah mengharamkan surga atasnya, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka, wa malid zalimina min ansar, dan betapa banyak dan orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Makanya ma'asyiral muslimin, wajib bagi kita semua kalau kita ingin agar amal soleh kita tidak terhapuskan, tidak dihapus oleh Allah, silakan Anda belajar. Pelajari itu apa syirik, apa itu tauhid, apa macam-macamnya. Jangan sampai kita karena enggak ngerti akhirnya melakukan kesyirikan. Salah satu contoh ma'asyiral muslimin yang disebutkan dalam hadis, salah satu contoh. Kalau pada zaman Nabi ada, maka bagaimana dengan zaman sekarang? Kadang-kadang orang itu sudah tahu hukumnya ini syirik enggak boleh, tapi karena panik, karena dorongan lingkungan, akhirnya dia melakukan kesyirikan. Pernah ada seorang sahabat yang sakit, kemudian dijenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat di lengannya ma'asyiral muslimin ada gelang dari kuningan. Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Ini gelang apa? Dia menjawab, "Minal wahinati ya Rasulullah." Gelang untuk menyembuhkan penyakit yang menimpa lengan saya, penyakit wahina wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah ma'asyiral muslimin? Beliau mengatakan, inzaha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Gelang itu enggak menambah kepadamu kecuali penyakit. Tambah parah aja ini gara-gara gelang. Bahayanya, wa in mutta walau mutta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Kalau kamu mati dan gelang itu ada padamu, selamanya kamu tidak akan beruntung. Karena dia mati dalam kondisi syirik ma'asyiral muslimin. Betapa banyak orang zaman kita, karena dia panik, karena dia tidak ngerti, kena penyakit, di PHK dan lain sebagainya, maka datang ke dukun, datang ke sini dan ke sana. Ini cuma salah satu contoh saja. Karena kalau disebutkan semua enggak cukup waktunya ma'asyiral muslimin. Jadi perkara pertama yang menghapuskan semua amal kita adalah syirik. Na'udzubillah. Makanya mari kita belajar biar ngerti apa itu syirik. Jangan sampai kita terjatuh dalam lingkaran syirik ini ma'asyiral muslimin. Kemudian yang juga menghapuskan amal soleh kita adalah riya. Riya itu orang melakukan amal soleh biar dilihat orang, biar didengar orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Jangan sampai ketika kita ibadah umrah, kita pura-pura berdoa, foto-foto di foto, kita update seakan-akan berdoa, semua orang menganggap dia berdoa padahal cuma foto saja ma'asyiral muslimin. Ketika haji juga begitu. Karena kadang orang itu bagi-bagi sembako, sedekah Jumat, Jumat berkah, tapi di foto, di upload di status, na'udzubillah. Itu panjenengan bersedekah buat siapa? Buat manusia tak? Atau buat Allah Ta'ala? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal. Allah itu tidak menerima amal, illa ma kana khalisan liwajhi, kecuali yang murni untuk Allah Ta'ala. Wabtughiya bihi wajhuhu, dan amalan yang memang tujuan dikerjakan amal itu untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang tidak suka dipuji orang? Siapa dari kita yang tidak suka ketika update status Facebook banyak yang like misalnya? Kita senang ma'asyiral muslimin, tapi sebetulnya habis amal kita itu gara-gara dipuji orang, gara-gara disanjung orang, gara-gara diapresiasi orang. Hati-hati. Begini kita nanti ingin mendapatkan amal soleh, tidak akan. Makanya kita harus berhati-hati dan belajar biar ngerti masalah ini ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga, memakan yang haram. Makanya hati-hati ketika kita bekerja. Kalau bekerja itu yang profesional, yang amanah. Jangan sampai gaji yang kita dapatkan ini kita makan, kita berikan kepada keluarga kita ma'asyiral muslimin. Kita gunakan bangun masjid, kita gunakan nyantuni anak yatim, kita gunakan pergi haji dan umrah. kita berikan kepada anak istri kita, tetapi kita enggak amanah, kita bohongi orang, akhirnya kita makan gaji-gaji yang haram, naudzubillah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada orang ketika dia di Arafah, Nabi mengatakan tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang yang safarnya lama, ashatha aghbar, rambutnya kusut karena lagi ihram, tubuhnya penuh dengan debu, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit sambil merengek menangis, ya Rabbi ya Rabb, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah menerima ibadah maupun doanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimal jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat Masjid As-Sabirin yang diberkati Allah Ta'ala, masih banyak dosa-dosa yang menghapuskan amal soleh kita. Yang paling sering kita lakukan adalah ngerasani orang mengatakan si fulan hitam, si fulan begini, si fulan anaknya begitu, si fulan rumahnya seperti ini, si fulan istrinya begitu. Mudah kita mengucapkan ma'asyiral muslimin. Dalam riwayat Ahmad, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Inna fulanatan," ada seorang perempuan, "yudkaru min kathrati salatiha," dia terkenal banyak salat, "wa shadaqatiha," banyak sedekah, "wa siyamiha," banyak puasa, "ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha," hanya saja dia itu biasa membuli orang, biasa menyakiti orang dengan lisannya. Dan ini umum, masuk di sini ghibah dan segala macam. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La khairu fiha," itu wanita enggak ada kebaikannya, "hiya finnar," dia dalam neraka, ma'asyiral muslimin. Hati-hati. Kalau kita ngerasani saudara kita, kata Allah itu sama dengan kita memakan bangkainya ketika dia mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, sukakah seseorang dari kalian memakan daging saudaranya yang sudah meninggal, tentu kalian merasa jijik padanya. Itu loh ghibah, tapi kita lakukan ma'asyiral muslimin. Dan ghibah ini hutang. Kalau hutang itu ada yang berupa materi, ini berupa maknawi. Mau tidak mau hari kiamat harus kita bayar, harus kita lunas yang namanya hutang ini, ma'asyiral muslimin. Ini dosa yang keempat. Jangan sampai amal kita habis gara-gara ngerasani orang. Sebetulnya masih sangat banyak dosa-dosa yang lain, ma'asyiral muslimin. Tetapi waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan yang sudah disebutkan sudah bisa mewakili dan memotivasi kita semua untuk senantiasa menghadiri kajian-kajian ilmu, agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan lain sebagainya. Ini saja khutbah kita siang hari ini, semoga bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya pribadi sebelum yang lain. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa, innallaha wa malaikatahu